أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، طيب، قال رحمه الله الآيات، هذا أربع آيات، قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yakni man yakhlufu ghairah, yakni menggantikan yang lain. Qalu ataj'alu fiha man yufsilu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di dalamnya? Ini umum. Wa yasfiku ad-dima, ini khusus, ini menumpahkan darah. Dia disebutkan padahal dia main dalam bentuk yang khusus, sedangkan yufsid itu umum untuk menunjukkan betapa besar perkara penumpahan darah ini, pembunuhan. Seperti nanti juga di dalam ayat yang lain, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan engkau dari yang tidak layak bagimu. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lam ma la ta'lamun, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajari Adam, atau mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian menawarkannya kepada para malaikat. Lalu berkata, ambi'uni bi asma'i ha'ula, terangkan kepadaku nama-nama ini, jika kamu orang yang, jika kamu merasa benar. Qalu, kata mereka para malaikat, subhanak, maha suci engkau, la ilma lana illa ma'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami, kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal aziz alimul hakim, sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambi'hum biasma'ihim. Kemudian Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, terangkan kepada mereka nama-nama benda tersebut, nama-nama yang ditunjukkan oleh Allah kepada Adam. Falamma amba'ahum biasma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian setelah Adam menerangkan nama-nama tersebut, Allah berkata, bukankah aku telah katakan kepada kamu, sungguhnya aku mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Qala Syekh rahimahullah, ayat-ayat ini, kata beliau, hadza syura', ini mulai fi dzikri fadli Adam alaihi salam, mulai menyebutkan keutamaan Adam alaihi salam, abil bashar, bapak moyang manusia yang pertama. Annallaha hina arada khalqahu akhbara al-malaika, jamak dari mal'ak. Jamak dari mal'ak, kemudian diringankan jadi malak. Mal'ak diringankan jadi malak. Mufradnya malak, asalnya mal'ak. Akhbaral malaikata bidzalik, Allah terangkan kepada para malaikat, Allah beritakan bahwa Allah menciptakan sesuatu. Wa annallaha mustakhlifuhu fil ard, dan Allah menjadikan dia pengganti, atau yakni yang saling bertukaran nantinya, jadi khalifah di muka bumi. Wa qalatil malaika alaihi wassalam, para malaikat berkata kepada Allah, dan perkataan ini nanti diterangkan oleh beliau, bukan sanggahan meragukan mempertanyakan, tapi ingin tahu. Kata para malaikat, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha?" Apakah engkau akan menjadikan makhluk-makhluk yang di situ mungkin dia akan berbuat kerusakan, bil ma'asi wa yasikud dima, dan menumpahkan darah. Jadi yufsidu fiha bil ma'asi, ini umum termasuk juga dalamnya kekufuran, wa yasikud dima, dan menumpahkan darah. Wa hadha takhsisun ba'da ta'min. Wa hadha takhsis ba'da ta'min. Ini menyebutkan perkara yang khusus, yaitu ad-dima, safkud dima, setelah menyebutkan perkara yang umum, ifsad fil ard. Seperti iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, itu juga takhsis ba'da ta'min. Ibadah itu umum, masuk ke dalamnya isti'anah. Nah, disebutkan di sini libayani syiddati mafsadatil qatl. Kalau di sini untuk menjelaskan betapa beratnya kerusakan, betapa parahnya kerusakan pembunuhan. Nah, untuk menunjukkan apa? Bahwa perkara yang disebutkan ini perkara khusus, padahal dia masuk dalam perkara umum, untuk menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut disebutkan. Seperti nanti di apa yang lalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa pentingnya isti'anah disebutkan di situ? Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah. Itu di antaranya. Kemudian contoh yang lain lagi, illal ladina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat masuk bagian dari iman. Masuk bagian dari iman. Disebutkan ya karena pentingnya perkara tersebut. Jadi iman itu tidak cuma ucapan, tidak punya hanya di dalam hati, tapi nampak dalam bentuk perbuatan. Qala wa hadha bihasabi dhannihim. Ini menurut sangkaan mereka, annal khalifatal maj'ul, bahwa khalifah yang akan dijadikan di muka bumi fil ard itu nanti, sayahduthu minhu dhalik, akan muncul perkara-perkara tadi, akan muncul ifsad, perbuatan maksiat, perbuatan yang merusak dengan kekufuran, dan juga dan apa namanya pembunuhan. Ini menurut dugaan para malaikat. Panazzahul bahu al-bari an dzalik. Mereka mensucikan Allah, tidak mungkin Allah melakukan membuat menciptakan makhluk yang seperti itu keadaannya. Wa azzamuhu, mereka memuliakan, mengagungkan Allah. Terlalu istilahnya kan kalau misalnya kita membayangkan, artinya untuk maham ini seperti orang-orang besar, misalnya orang-orang besar, enggak mungkinlah dia melakukan perkara yang salah gitu. Kan ajib gitu kalau misalnya kalau itu di kalangan manusia, lebih-lebih mereka para malaikat yang di seperti ini diterangkan beliau, fanazzahul bari an dzalik wa 'azzamuhu, terlalu agung, enggak mungkin Allah melakukan perbuatan seperti itu keadaannya. Artinya mereka juga bukan menyanggah Allah, bukan menentang Allah, ya. Nah, tapi apa namanya bertanya kira-kira apa tujuan hikmah dibalik itu. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillah. Kemudian mereka terangkan, padahal mereka betul-betul menjalankan, menunaikan ibadah kepada Allah, ala wajhin khalin minal mafsadah, dalam keadaan bersih dari hal-hal yang merusak, tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah. Faqalu, kata mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdik ay nunazzihuka at-tanziha la'iq bihamdika wa jalalika. Kami mensucikan engkau, membersihkan engkau dengan sesuatu yang layak sesuai dengan sifat maha terpujimu dan keagunganmu atau kemuliaanmu. Wa nuqaddisulak, dan membersihkanmu, mentakdismu dari hal-hal yang tidak sesuai, tidak pantas, dari kekurangan dan seterusnya. Yuhtamal maknaha, makna yani takdis di sini, wa nuqaddisuka fatakunul lam mufidatun litakhsis wal ikhlas. Nuqaddisuk, sehingga kalau maknanya menuqaddis, lamnya itu adalah lam yang menunjukkan pengkhususan dan menunjukkan kemurnian, keikhlasan mereka kepada Allah. Sikap mereka melakukan takdis itu menyerahkannya hanya khusus untuk Allah dan ikhlas karena Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yuhtamal an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana. Nuqaddisu laka anfusana. Yani kami membersihkan untukmu jiwa-jiwa kami. Ai nutahhiruha bil akhlaqil jamilah. Kami membersihkannya dari akhlak-akhlak, dengan akhlak-akhlak yang indah, perilaku-perilaku yang terpuji. Kama habbatillah, seperti cinta kepada Allah, wa khasyiyatihi wa ta'zimihi, takut dan mengagungkan Allah. Wa nutahhiruha minal akhlaqir radilah, dan kami membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga dia ada yang menyebutkan lam di situ dengan dua perkataan ini, bisa lam itu bermakna silah wa taukid, yang kalau dalam segi i'rab itu dinamakan zaidah. Tapi dalam Al-Quran tidak ada yang, para ulama menjaga adab menyebutkan di dalam Al-Quran itu bukan zaidah tapi silah wa taukid, seperti laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', wa ma min ilahin illallah. Nah, itu minnya di situ, apa namanya, dan yang juga menunjukkan istilah wa taukid. Kemudian kafnya di situ istilah wa taukid, ini ta'adduban. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala lil malaikati inni a'lam. Allah kemudian berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku lebih tahu atau aku mengetahui, min hadzal khalifah, dari khalifah ini nanti, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Ada rahasia besar tujuan Allah menciptakan makhluk tersebut. Misalnya sudah disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan ada ujian. Di dalam tafsir yang lain disebutkan akan ada apa, jihad. Dengan adanya makhluk ini akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, qala li anna kalamakum bihasabi ma dhanantum. Aku lebih tahu mala ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena pendapat-pendapat kamu tadi itu sesuai menurut anggapan kamu, menurut perkiraan kamu. Wa ana alimun bi dhawahiri was-sarair. Sedangkan aku, kata Allah, alim, mengetahui perkara-perkara lahiriah yang tampak, terlihat, was-sarair, dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Wa a'lamu annal khairal hasil bi khalqi hadzal khalifah adhafu adhafin ma fi dhimni dhalika minasyarr. Dan aku mengetahui bahwa kebaikan yang terwujud dengan menciptakan khalifah ini jauh berlipat ganda daripada kejelekan yang mungkin tersirat, terbentuk ataupun muncul dari penciptaannya. Qala falau lam yakun fi dhalika illa anna Allah ta'ala arada an yajtabiya minhum al-anbiya was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa litadhhara ayatuhu li khalqihi wa yahsulu min al-ubudiyyati allati lam takun tahsulu biduni khalqi hadzal khalifah kal jihad wa ghairihi wa liyadhhara ma kamana fi gharaizi bani adam min al-khairi wash-sharri bil imtihan wa liyatabayyana aduwwuhu wa min wali wa liyatabayyana aduwwuhu min waliyhi wa hizbuhu min hizbihi wa liyadhhara ma kamina fi nafsi iblis min ash-sharr alladhi intawa alayhi wattasafa bihi fa hadhihi hikamun 'azimatun yakfi ba'daha fi dhalik. Nah, kalau tidak ada yang demikian, yang seperti ini yang dikehendaki oleh Allah, selain bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan, yakni misalnya Allah ingin memilih di antara makhluk-makhluk tersebut, khalifah tersebut, ada yang menjadi nabi, siddiqin wasyuhada wassalihin, dan menjadi terang dan menjadi tampak ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi makhluknya, kemudian muncul terwujud ubudiyat, ibadah-ibadah yang tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya makhluk tadi, dan kal jihad wa ghairihi li waliyadhhara, dan juga supaya muncul, supaya tampak apa yang tersembunyi di dalam batin, di dalam sanubari bani Adam, dari kebaikan-kebaikan dan kejelekan melalui ujian-ujian. waliyatabayyana, dan supaya jelas mana yang menjadi musuhnya, mana yang menjadi wali-walinya, supaya menjadi jelas mana yang menjadi kelompoknya, golongannya, dan mana yang menjadi tentara-tentara musuh, apa namanya, golongan-golongan musuhnya. Waliyadhara, dan supaya terlihat muncul apa yang disembunyikan oleh iblis dari kejelekan yang disimpannya, dan dia memiliki sifat seperti itu yang sudah menjadi wataknya. Fahadihi, dan ini adalah hikmah yang sangat agung dan cukup, yakni sebagiannya untuk menunjukkan betapa, yakni apa namanya, besar dan mulia tujuan Allah menciptakan makhluk tersebut yang tidak diketahui oleh para malaikat. Thumma lamma kana qaulul malaikati alaihi wassalam fihi isyaratun ila fadlihim 'alal khaliqah. Kemudian ketika di dalam pandangan malaikat tadi, pernyataan malaikat tadi, bahwa seakan-akan ada isyarat, ini mengarah kepada menunjukkan kelebihan mereka di atas makhluk yang akan diciptakan ini tadi, yang alladhi yaj'aluhullahu fil ard, dari khalifah yang akan Allah ciptakan di muka bumi. Aradallahu ta'ala an yubayyina lahum min fadli Adam. Maka Allah ingin menampakkan, menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadlah, yang dengan itu mereka bisa mengenal kemuliaannya. Kenapa Allah memilih dia? Wa kamal hikmatillahi wa ilmih, juga untuk menunjukkan kesempurnaan hikmah dan ilmu Allah. Fa, maka Allah kemudian allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajari Adam nama-nama yang ada di alam ini semuanya. Ini nama-nama mungkin wallahu alam apakah mana penting, yang secara detail atau beberapa nama yang penting yang besar. Asma'ul asya' wa man huwa musamma biha, nama-nama benda atau yang diberi nama dengannya. Fa'allamahul isma wal musamma, ini Allah mengajari Adam isim dan objeknya, benda-benda yang dinamai tersebut. Ay alfaz wal ma'ani, ini Allah mengajari Adam lafaz, juga mengajarinya makna. Hattal mukabbir minal asma kal qus'ah wal musaghar kal qusai'ah, juga ini sampai disebutkan. Berarti kalau dari sini asma'al kullaha, berarti semua benda yang sekecil-kecilnya yang ditunjukkan oleh Allah kepada Adam alaihi salam. Ini perkenya ini hatal mukabbir, yang atau wal mukabbar, yakni sesuatu yang besar seperti qis'ah, nampan yang besar itu. Wal musaghar, dan yang dikecilkan, qusai'ah, kitab, kutayb. Qala qawluhu thumma aradahum ay aradas al musammayat, kemudian Allah tunjukkan kepada para malaikat musammayat tadi yang sudah dinamai ini tadi. Alal malaikati imtihanan lahum, sebagai bentuk ujian. Hal ya'rifunaha am la, apakah mereka mengenal, mengetahuinya ataukah tidak. Faqalu qawnam, qala qawluhu faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin fi qawlikum wa dhannikum. Kalau kamu memang benar menurut pendapat kamu, dengan dugaan kamu bahwa makhluk itu akan seperti itu, nah, dan punya ini pendapat kamu demikian, coba terangkan tentang nama-nama tersebut. Annakum afdal min hadil khaliqah, juga dari isyarat yang kamu kanyin ungkapan kamu bahwa kamu lebih utama dari makhluk tersebut, maka terangkan nama-nama itu. Maka enam qauluhu qalu subhanak, para malaikat itu berkata ay nusannam subhanak ay nunazzihuka, nunazzihuka anil i'tirad minna alayka wa mukhalafatun mukhalafatu amrika, kami berlindung kepada engkau, ini kami sucikan engkau dari sikap i'tirad, menyanggah, membantah. Jadi maksudnya para malaikat bukan menentang penciptaan Allah atau mempertanyakan kebijakan Allah, tidak. Nah, bukan mempertanyakan kebijakan Allah menciptakan makhluk tersebut, cuma ingin tahu di balik itu apa tujuan Allah, bukan untuk mengiktirat. Dan pertanyaan mereka bukan iktirat, dan sangat jauh. Seperti mereka mengatakan subhanak nunazzihuka anil iktirat minna alaika wa mukhalafati amrik, kami sucikan engkau dari adanya penentangan kami terhadap engkau dan penyelisihan, 6, menyelisihi urusan-urusanmu, ketetapanmu. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, kami tidak punya ilmu biwajhin minal wujuh sama sekali. Illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Iyahu, yakni ilmu tersebut. Fadlan minka wajudan, dan ini sebagai karunia dari engkau dan kedermawananmu. Ini ilmu itu bukan karena keberhakan, malah malaikat, makhluk yang suci itu diajari oleh Allah ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-alim alladhi ahata ilman bikulli syai, ini sudah kita lewati dalam asma'ul husna. Al-alim artinya yang ilmunya meliputi segala sesuatu, kulli syai, segala perkara yang tampak atau yang tidak. Fala yaghibu anhu wa la ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard wa la asghar min dzalika wa la akbar. Nah, fala yaghibu anhu, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada pula yang tertutup dan luas dari pengetahuan Allah sebesar biji dzarrah pun di langit dan di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu ataupun lebih besar dari itu yang luput dari pengetahuan Allah, yang tidak Allah ketahui. Ini semua, segala sesuatu di alam ini telah diketahui oleh Allah. Al-Hakim man lahul hikmatut tammah. Nah, Al-Hakim artinya memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluk, yang tidak ada satupun makhluk keluar dari hikmah Allah. Kenapa dia diciptakan seperti itu, mendapatkan demikian. Bahkan juga ketika ditakdirkan dia menjadi yang orang yang celaka, makhluk yang sengsara, misalnya seperti iblis, Allah ciptakan demikian, ada hikmah di balik itu. Wala yashuddu anha ma'mur, dan tidak ada yang menyempal darinya satupun yang diperintahkan. Fama khalaqa syai'an illa li hikmah. Ini Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali karena adanya hikmah. Ya, mungkin kita tahu hikmah tersebut, kita baca, ada juga yang tidak kita ketahui hikmahnya. Wala amara bi syai'in illa li hikmah. Ini makna al-hakim, maka tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali karena hikmah. Nah, karena satu hikmah. Perintah-perintah Allah itu tentu mengandung maslahat. Imma maslahat yang sempurna, tidak ada mafsadahnya, atau maslahatnya lebih dominan daripada mafsadahnya. Wal hikmah artinya adalah wad'u syai'il nam fi mawdi'ihi la'iq bihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Ada yang disesatkan oleh Allah, ada yang dimuliakan oleh Allah, ada yang diberi hidayah oleh Allah, itu sesuai dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Fa'aqarru, maka mereka pun mengakui. Wa'atarafu, dan mereka menegaskan dan mengikrarkan dan mengakui. Bi'ilmillahi wa hikmatihi, betapa luas ilmu Allah dan hikmahnya. Wa kusuruhum an ma'rifati adna syai'in, dan betapa rendahnya, betapa kurangnya mereka pun mengakui kekurangan mereka, yang seringan itu, yang semudah itu saja mereka tidak ketahui. Nah, wa'tirafuhum bifadlillahi alaihim, dan juga pengakuan mereka Allah telah memberikan karunia kepada mereka. Wa ta'limuhu iyahum ma la ya'lamun, juga pengakuan mereka Allah telah mengajari mereka apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Fahina idzin qala Allah ta'ala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Nah, setelah itu Allah menerangkan, memerintahkan Nabi Adam untuk menerangkan kepada para malaikat asma'ihim, yakni asma'al musammayat, nama-nama yang telah diberikan nama yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benda-benda ataupun sesuatu yang punya nama yang telah diajarkan, diberitahukan kepada Nabi Adam. Allati aradahallahu 'alal malaika, yang Allah tunjukkan kepada para malaikat. Fa'ajazu minha, fa'ajazu anha, dan mereka tidak mampu menerangkannya. Padahal perkara yang mudah seperti disebutkan oleh Syekh tadi. Falamma amba'ahum yasma'ihim, setelah itu Adam menjelaskan, menyebutkan satu persatu nama-nama tadi. Tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim. Nah, jelaslah tampak betapa keutamaan Adam itu lebih dari para malaikat tadi. Wa hikmatul bari wa ilmihi fi istikhlafi hadzal khalifah. Dan mereka pun mulai mengerti hikmah kenapa Allah memilih dia dan ilmu Allah dalam menjadikan makhluk tersebut sebagai khalifah. Qala, kata Allah kemudian, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Nah, wa huwa ma ghaba anna falam nushahidhu. Nah, ini perkara gaib itu yang ma ghaba anna falam nushahid, yang tidak bisa kita saksikan, tidak bisa tertangkap oleh indra. Nah, panca indra kita bisa menangkapnya. Fa idza kana aliman bil ghaib, maka ketika kalau Allah itu tahu, Maha tahu perkara yang gaib, fasyahadatu min babi aula. Kalau Allah mengetahui perkara yang gaib, berarti perkara yang tampak jelas itu lebih-lebih lagi. Wa a'lamu ma tubdun ay tudhirun wa ma kuntum taktumun. Nah, dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan, yakni kamu lahirkan dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan. Dan itu bukan hanya para malaikat. Kita pun juga demikian. Apa yang kita ucapkan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, atau kemudian dari tindak tanduk kita, itu juga diketahui oleh Allah. Nah, Allah yang menciptakan kita, bahkan Allah yang memberikan ini, menakdirkan perbuatan-perbuatan tersebut yang kita lakukan, Allah berikan perangkatnya. Nah, wa ma kuntum taktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Tsumma amarahum ta'ala bisujud li Adam. Nah, berikutnya. Tsumma amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'dhiman wa 'ubudiyatan lillahi ta'ala. Jadi perintah yakni sujud kepada Adam yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, dan termasuk di dalam barisan mereka adalah iblis, itu bukan perintah untuk beribadah kepada Adam. Bukan untuk beribadah kepada Adam, walaupun sujud itu bagian dari ibadah, tapi dalam hal ini Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai ikraman lahu wa ta'ziman, menghormati dan memuliakan Nabi Adam. Juga ubudiyatan lillahi ta'ala, untuk menunjukkan taat atau tidak mereka terhadap perintah tersebut. Fantatalu amarallahi wa badaru kulluhum bisujud. Kemudian mereka, para malaikat itu, ternyata mereka menjalankan perintah Allah dan semuanya sujud kepada Adam, bentuk taatnya kepada Allah. Illa iblis. Seperti dalam ayat tersebut Allah menyebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Perintah sujud Allah perintahkan para malaikat, yang itu bukan iblis, itu bagian dari malaikat dalam artian termasuk malaikat, tapi dia berada di dalam barisan para malaikat, makhluk yang ini diciptakan oleh Allah dari api sebagaimana disebutkan dalam riwayat, kemudian digabungkan dalam menyeni beribadah kepada Allah selama sekian ribuan tahun sampai muncul aslinya, kemudian dia diusir oleh Allah, dan bukan dari bagian dari malaikat dalam artian termasuk yang diciptakan dari cahaya. Seperti dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang iblis, karena minal jin, ya, dia termasuk jin. Illa iblis na'aba imtana'a minal anis sujud, menolak untuk sujud kepada Adam. Wastakbara'an amrillah, sombong terhadap perintah Allah. Bukan sombong terhadap Adam saja, bahkan dia berani congkak, berani angkuh menentang perintah Allah. Wastakbara'an amrillahi wa ala Adam. Jadi dia menyombongkan diri bukan hanya kepada Adam, tapi juga kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan dia. Nah, makanya disebutkan oleh sebagian ulama kita, nah, pangkal maksiat itu mukhalafatul amri wan nawahi, menyelisihi perintah dan larangan. Yang satu dia enggan menjalankan perintah, yang satu melanggar larangan. Ini ya pangkal dari kemaksiatan. Dan tapi yang melanggar, yang tidak mau menjalankan perintah, itu lebih berat daripada yang melanggar larangan. Ada 20 lebih atau 21 kalau tidak keliru itu Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa dosa tidak mau menjalankan perintah itu lebih berat daripada dosa melanggar yang dilarang. Salah satu diantaranya, karena orang yang melanggar perintah, yang tidak mau menjalankan perintah, itu ada satu sikap kibir dalam dirinya, merasa dia lebih hebat, lebih besar dari yang memerintah, lebih tinggi dari yang memerintah, lebih, atau dia merasa lebih mulia, tidak pantas untuk diperintah atau menjalankan perintah. Apalagi misalnya seperti ini, disuruh sujud kepada Adam. Sedangkan orang yang melanggar larangan biasanya muncul karena hirs, karena ketamakan, karena dorongan apa? Keinginan, sehingga dia melanggar apa yang dilarang. Dari situ juga mereka mengatakan, Ibnu Qayyim menyebutkan, dari sini makanya mudah Adam alaihi salam untuk bertaubat atau bunyi ini mohon ampun kepada Allah, karena yang terjadi dari beliau adalah karena keinginan. Sedangkan iblis sulit dan tidak mau bertaubat, tidak mau kembali karena didasari atas kesombongan dan merasa dirinya besar terhadap Allah, lebih-lebih terhadap Adam. Qala a'asjudu liman khalaqta tina? Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Apalagi dalam ayat yang lain, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Syekh Muhammad An-Nasyinqiti rahimahullah dalam Adwal Bayan jelaskan juga dalam mudzakirah usul beliau beberapa sisi salahnya anggapan iblis yang mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Dan itu dia kemudian dalam bab ketika menjelaskan tentang makhluk pertama yang melakukan kias, iblis. Makhluk pertama yang memperlakukan kias. Dan itu pun kias yang salah. Kias ma'alfa farik. Apalagi di situ juga kias yang batil, kias yang fasid. Ini iblis yang pertama kali memberlakukan kias yang fasid. Karena kias yang fasid itu artinya kias yang berbenturan dengan dalil. Qala wa hadzal iba' minhu wal istikbar natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaihi. Keengganan tidak mau sujud itu, kata beliau, dan kesombongan itu adalah buah dari kekafiran yang menjadi yang tersimpan di dalam dirinya. Fatabayyanat haina idzin adawatuhu lillahi wa li Adam. Maka muncullah, nampak jelas permusuhan dia kepada Allah juga kepada Adam. Wa kufruhu wastikbaruhu, kekufurannya dan kesombongannya. Di dalam riwayat Israiliyat disebutkan tentang sikap iblis. Muncul yang pertama kali, yang sehingga dari para ulama kita mengingatkan bahaya yang pertama dari sifat kibir ini adalah ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa telah melakukan sesuatu yang bernilai, merasa telah berjasa, berbuat. Seperti diceritakan dalamnya dari Ibn Abbas, dari beliau juga yang dari yang lain, menyebutkan bahwa ketika dia bersama-sama para malaikat itu diperintahkan oleh Allah dijadikan pemimpin para malaikat langit dunia untuk memerangi makhluk-makhluk yang ketika itu di muka bumi berbuat kerusakan. Habis diperangi mereka sampai lari ke laut, ke gunung-gunung dan hutan-hutan. Dia bersih. Kemudian dia merasa telah melakukan sesuatu yang bernilai. Itu dalam dirinya muncul. Sampai kemudian dia melihat postur, artinya profil Adam alaihis salam masih dalam bentuk tembikar di depan pintu surga. Kemudian dia masuk dari mulutnya keluar dari dubur, kemudian masuk dari dubur keluar dari mulut, kemudian dia tendang, ya. Ditendangnya bentuk tadi, tembikar tadi sampai berbunyi. Kemudian disebut dalam riwayat itu dendam, makhluk apa ini aneh. Nah, kalau kamu diberi kekuasaan terhadapku, maka aku akan menentangmu. Tapi kalau aku yang diberi kekuasaan terhadapmu, kamu akan aku binasakan. Ini kan tersimpan yang sampai akhirnya muncul dengan ujian ini tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah, ala kulli hal, tapi memang jelas seperti apa namanya, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Kalau ini dari urutan-urutan apa namanya ayat-ayat yang menceritakan tentang ini, menunjukkan bahwa kekidiran itu sebenarnya ini, dan kekufuran itu ada di dalam hati iblis. Tidak ada yang mengetahui, padahal dia bersama para malaikat beribadah kepada Allah selama sekian ribuan tahun. Nah, tetapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya dan kemudian tampak terlihat dengan satu ujian. Ini salah satu juga hikmah ujian yang kita terima. Ya, sebagai manusia pun juga kita mendapatkan ujian dan bertingkat-tingkat. Semakin keras, semakin kokoh dia berpegang dengan agamanya, semakin berat ujian yang dia hadapi. Semakin ringan, maka seperti itu juga ujian yang dia terima, sesuai dengan kadar agamanya. Nah, dengan ujian itu salah satunya diantaranya adalah menampakkan jati diri seseorang. Ujian itu, sampai dikatakan jadikan pepatah Arab. Jadi dijadikan pepatah haram. Nah, al-balaya tuzhiru jawharat ar-rijal. Al-balaya tuzhiru jawharat ar-rijal. Nah, ujian-ujian itu menampakkan jati diri seseorang. Nah, dia kita akan tahu orang ini punya watak seperti apa itu dengan ujian. Nah. Dia punya sifat keluh kesah, punya watak sabar, dan pengecut atau lemah, ya. Nah, dengan berbagai ujian. Qala rahimallahu fi hadhil ayat minal ibar wal ayat. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita dapatkan pelajaran dan beberapa tanda kekuasaan Allah. Isbatul kalam lillahi ta'ala. Di antaranya mengisbatkan kalam. Allah berbicara. Menunjukkan bahwa Allah tidak bisu. Allah maha kuasa. Wa annahu lam yazal mutakalliman biqaulin. Ya na'am. Bi mutakalliman yaqulu ma sya'a wa yatakallamu bima sya'a. Ini bahwa Allah itu lam yazal mutakalliman. Ini Allah itu senantiasa berbicara. Allah itu mengucapkan, mengatakan sesuatu yang Allah kehendaki. Dan berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Artinya Allah, ini sifat kalam, isbatul kalam, ini sebagai sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Sifat zatiyah artinya Allah mazala wala yazalu mutakalliman. Allah sejak dahulu azali dan abadi, itu zat yang maha berbicara, maha berkata-kata. Tidak pernah bisu. Sebagai sifat zatiyah. Sebagai sifat fi'liyah, itu Allah yatakallamu bima sya'a mata sya'a. Nah, Allah berbicara kapan dia kehendaki dan dengan apa yang dia kehendaki. Nah, ini sifat dua. Ini termasuk sifat-sifat di antara apa namanya sifat-sifat Allah itu ada yang seperti ini. Ada yang sifat zatiyah, juga sifat fi'liyah. Nah. Ada istilah lain yang di sini diterangkan oleh mereka, ya. Nah. Ahadnya apa nih? Nau'nya dia adalah qadim, ahadnya muhdats. Nah. Nau'nya ini sifat kalam, itu sifat zatiyahnya itu adalah sifat yang qadim, artinya sesuai dengan keadaan Allah yang maha kekal, maha abadi, yang tidak berpermulaan. Sedangkan sifat ahadnya, satuan-satuannya Allah, nah, Allah berbicara kapan saja Allah mau. Nah, suatu ketika Allah bicara ya, dengan Nabi kita Muhammad, dengan Nabi Musa. Nah, qala wa annahu alimun hakim. Juga mengisbatkan bahwa Allah itu alim, maha mengetahui dan hakim, maha bijaksana. Wa fihi, juga di antara pelajaran dalam ayat ini, annal abda idza khafiyat alaihi hikmatullah fi ba'dil makhluqat wal ma'murat fal wajib alaihi at-taslim. Nah, Ini yang memang harus dia pegang. Wattiham aqlihi. Seorang hamba ketika tersamarkan atas dirinya, ini dia tidak mampu untuk menembus, untuk mengetahui hikmah di balik Allah menciptakan sesuatu ataupun memerintahkan sesuatu, yang wajib atas dirinya adalah tunduk menerima. Allah memerintahkan berarti itu ada sesuatu yang mengandung hikmah di dalamnya. Allah melarang itu juga pasti ada hikmahnya. Tinggal dia taati. Kalau itu berupa perintah, dia jalankan. Nah, kalau itu berupa larangan, dia tinggalkan. Selesai. Tidak perlu dia cari kenapa kok dilarang oleh Allah. Karena orang-orang nyari-nyari. Ya, kenapa Allah mengharamkan kabadi? Nah, bukan sekedar cacing pitanya. Bukan juga sekedar apa? Dia buataknya apa namanya menjijikkan, kotor dan suka kepada yang kotor-kotor, yang rendah. Bukan hanya sekedar itu, ada hikmah lain. Wallah alam yang kita, nah, kita tahu mungkin sampai di situ saja sudah mestinya membuat kita jijik, tidak mau untuk makannya. Apalagi mungkin yang apa namanya hikmah yang lain yang kita tidak tahu. Wattiha mu'aqlih, dan mencurigai akalnya. Jangan berlebihan, jangan menjadikan akal itu sebagai pemutus. Nah, orang-orang yang terbaik yang mengerti tentang bahasa Al-Quran ini, mereka pun juga demikian. Nah, bukan mereka tidak tahu, kalau mereka mau membahas satu persatu ayat ini, kata per kata di dalam Al-Quran, mereka jagonya, mereka ahlinya. Mereka ahlinya untuk mengupas satu persatu kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan. Yang ada dari mereka adalah sikap taslim, tunduk menerima. Nah, dan tidak berani, tidak apa namanya, membiarkan akalnya berkeliaran memahami sendiri ayat-ayat tersebut. Nah, sampai di bahkan kalau main apa namanya, kita ingat dalam kisah Hudaybiyah, Miswar bin Makhramah mengingatkan untuk ittahimu ra'yakum. Curigai akal-akal kalian, pendapat-pendapat kalian. Jangan mentang-mentang cerdas, mentang-mentang pintar, mengotak-atik agama. Nah, bukan untuk itu akal itu digunakan. Ya, bukan untuk dia menjadi pemutus. Dia ini bekerja untuk memikirkan, merenungkan, dan kemudian tunduk. Nah, ketika dia tidak sampai kepada hal-hal yang di luar batas kemampuannya, dia tahu bahwa di situ ada yani al-nam, hikmah yang tersembunyi, yang tidak bisa dia tembus. Nah, maka tinggalnya dia menerima, mengimani dan menjalankan kalau itu perintah, meninggalkan kalau itu larangan, dan membenarkan kalau itu berita. Qala wal iqrar lillahi bil hikmah, mengakui bahwa Allah memiliki hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Wa fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikah. Di dalam ayat ini juga kita lihat betapa besar perhatian Allah terhadap para malaikat. Wa ihsanuhu bihim, limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Bi ta'limihim ma jahilu, dengan mengajari mereka apa yang mereka jahil, yang tidak mereka ketahui. Wa tanbihihim ala ma lam ya'lamu, dan menyadarkan, mengingatkan mereka apa yang mereka tidak mengetahuinya. Qala wa fihi fadilatul ilmi min wujuh. Nah, di dalam ayat ini juga kita lihat ada keutamaan ilmu dari beberapa sisinya. Minha annallaha ta'arrafa li malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi. Allah mengenalkan, menampakkan kepada para malaikat ilmu dan hikmahnya. Nah, ya, dengan ucapan Allah tadi, inni wa ana a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah tunjukkan, ya, tidak hanya sekedar apa, dan Allah tunjukkan bagaimana Allah menunjukkan bahwa Allah mengetahui tentang yang tidak diketahui oleh para malaikat tersebut. Wa minha annallaha arrafahum fadla Adam bi ilm. Nah, ini salah satu di antara keutamaan. Kalau dalam ayat-ayat yang lainnya kita lihat. Nah, dengan ilmu seekor hudhud selamat dari hukuman Nabi Sulaiman. Nah, ketika dia tidak berada di dalam barisan tentara prajurit-prajurit Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengancam. Ya. La adbahannahu Allahu adzibannahu adaban syadida. Kalau dia tidak hadir memberikan alasan yang tepat, akan aku sembelih. Akan aku sembelih, la adbahannahu. Atau aku akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat dahsyat. Tapi kemudian dengan ilmu, dengan yang apa yang dia ketahui, dia nyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia sudah sampai ke negeri Saba. Nah, yang diperintah oleh seorang wanita, dan kemudian mereka menyembah matahari. Qala, nah, ini di sini Allah menyebutkan, memperkenalkan kepada mereka keutamaan Nabi Adam dengan ilmu. Dan sudah luas banyak para ulama kita menerangkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Orang-orang yang berilmu itu dijadikan oleh Allah sebagai persaksian mereka, bergandengan dengan persaksian Allah tentang uluhiyahnya. Dia satu-satunya berhak mendapatkan peribadatan. Kejaran surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qala wa annahu afdalu sifatin, dan ilmu itu merupakan sifat yang paling utama, takunu fil abdi, yang ada pada seorang hamba. Nah, dan ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama, ilmu yang membuat hatinya bersih, jiwanya suci, yang membuat dia yakni dekat ya, taat kepada Allah. Itu ilmu yang dimaksud. Wa minha annallaha amarahum bisujud li Adam ikraman lahu lima lamma bana fadlu ilmihi. Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam sebagai penghormatan untuk Nabi Adam, karena ini ketika jelas keutamaan ilmu beliau alaihi salam. Nah, itu dalam syariat dahulu masih diberlakukan sujud itu untuk menghormati, sampai zaman Nabi Yusuf ya, penghormatan itu dengan bersujud. Nah, tapi kemudian Nabi kita dila setelah datangnya Rasulullah SAW itu dihapuskan, sujud itu hanya milik Allah. Wa minha annal imtihan lil ghair idza ajizu amma imtahinu bihi thumma arafahu sahibul fadilah fa huwa akmal mimma arafahu ibtidaan. Bahwa ujian untuk orang lain, ada dua kelompok misalnya yang diuji, yang dihadapi, kemudian diberikan ujian itu kepada yang satu, kemudian naam idza ajizu amma umtahinu bih, dan dia lemah tidak mampu memberikan jawabannya itu, summa arafahu sahibul fadilah, kemudian diterangkan oleh yang memiliki keutamaan, yang memiliki ilmu yang lebih, maka huwa akmal, itu lebih sempurna, mimma arafahu ibtidaan, dibandingkan kalau dia mengenalnya lebih dahulu. Artinya kalau misalnya tidak ada ujian tersebut, hanya misalnya Adam mungkin ya diberitahukan nama-nama tersebut, kemudian tidak diberi tunjukkan kepada malaikat, nah kemudian malaikat ini tidak ada ujian, tidak ada penawaran Allah kepada para malaikat tersebut untuk memberitahukan nama-nama tadi. Nah, enggak jelas. Walaupun nampak kesempurnaan Adam karena ini Allah mengajarinya, tapi ketika disebutkan musammayat ini, aradaha ila al-malaika, kemudian Allah tampakkan kepada malaikat dan mereka tidak mampu, lalu diterangkan oleh Adam, barulah jelas tampak keutamaan Adam, karena mereka tidak mampu untuk menerangkan sesuatu yang ternyata Adam lebih mengetahui daripada mereka. Nah, dari dibandingkan kalau misalnya mereka tidak diuji, tidak ditanya apa nama-nama ini, sementara Adam ditanyakan kepadanya, ini tidak memberikan apanya, walaupun nampak kesempurnaannya, tapi tidak lebih menonjol dibandingkan kalau adanya ujian. Misalnya dia mungkin dalam gambarnya dua orang murid. Yang satu mungkin orang lain akan mengira bahwa dua orang murid ini, siswa ini sama-sama pintarnya, pandainya. Nah, enggak tahu kita mana yang lebih, mana yang kurang. Dianggap sederajat, tapi setelah si A dan si B dites, diberikan soal mungkin sama, kemudian si B ditanyakan kepada dia, dia tidak mampu menjawab, kemudian si A yang menjawab, baru tampak kelebihan di antara mereka. Paham ya? Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau. Ini annal imtihan lil ghair, ujian ini dengan ujian tersebut idza ajizu amma umtahinu bi tsumma arafahu sahibul fadilah fa huwa akmal mimma arafahu ibtidaan, dibandingkan kalau dia mengenalnya sejak awal. Wa minha al i'tibar bihali abawai al insi wal jinni. Nah, dengan kisah ini kita bisa ambil pelajaran tentang keadaan dua bapak moyang manusia dan iblis, jin. Ya, bapak moyang manusia dan jin, Adam dan iblis. Wa bayanu fadli Adam, dan penjelasan tentang keutamaan Adam alaihi salam. Wa ifdalullahi alaihi, juga Allah mengutamakan beliau alaihi salam. Wa adawatu iblis lahu, dan permusuhan iblis, dendam iblis kepada Adam. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan pelajaran-pelajaran ataupun ibrah-ibrah yang lain dari kisah Adam dan iblis ini. Wallahu a'lam bissawab. Kisah. Nah, ini keutamaan ilmu. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain aja.